Bismillahirrahmanirrahim. Man yakra' thalithu syurutul iqtirab. La'allana nukammil al-bahth al-yawm, al-mabhath. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Al-thalithu syurutul ittirabi. Nah, ini pembahasan yang ketiga, yaitu syarat-syarat al-ittirab, syarat-syarat hadith dikatakan muttarib. Naam, ikra. Bina'an ala ma sabaq yuqalu syurutul ittirabi hiya. Berdasarkan apa yang telah lewat dari definisi dan definisi al-ittirab dan penjelasannya, maka syarat-syarat al-ittirab yaitu dipetik dari definisi itu. Naam. Al-ula wujudul ikhtilafil mu'assiri li'annahu qad yakhtalifu ikhtilafan tanawwu'iyan wa hadha ghairu mu'assirin. Tayyib, yang pertama, ada ikhtilaf yang bersifat mu'assir, yang berefek, menggoncang, ya. Hadis karena Syekh menjelaskan di sini anna qad yakhtalifu ikhtilafan tanawwu'iyan, karena boleh jadi ikhtilaf yang terjadi, perbedaan riwayat yang terjadi itu sifatnya tanawwu'iyan, sifatnya itu adalah bagian dari ragam, ya, perkara dan tidak kontradiktif, ya. Nah. Dan yang seperti ini atau ikhtilaf yang sifatnya tanawwu'iyan, ini ghairu mu'athir, ini tidak berefek menggoncang hadis. Ya, karena yang ini thabit, yang ini juga thabit. Ini salah satu nau', salah satu ragam darinya, yang lainnya nau', yang lain ragam yang lain. Nah. Tayyib. قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري في هدي الساري هدي الساري مقدمة فتح الباري نعم لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف. Jadi ابن حجر menjelaskan dalam hadis sari la yalzam, yakni tidak berkonsekuensi dari mujarrad al-ikhtilaf, dari semata terjadinya perbedaan riwayat, tidak berkonsekuensi adanya ibtirab, kegoncangan yang yujibul da'afa, yang mengharuskan kelemahan pada hadis. Naam. Aidan qal wa qala fil fath laisa kullu mukhtalifin fihi mardudan laisa kullu mukhtalifin fi Laisa, na'am. Laisa kullu mukhtalafin. Laisa kullu mukhtalafin fihi mardudan. Dan dalam Fathul Bari, Ibn Hajar menjelaskan bahwa tidak semua hadis yang terdapat ikhtilaf padanya mardudan, tertolak. Na'am. Lanjut juga Ibn Hajar mengatakan dalam At-Talkhis. Wa qala fi At-Talkhisi. At-talawunu fil hadithil wahidi bil isnadil wahidi ma'attihadil makhruji yuhinu rawihi. Ma'attihadil makhruji. Ayat al-kira'ah. Ma'attihadil makhruji yuhinu rawihi. rawiyahu. Yuwahhinu. Yuwahhinu rawiyahi. Rawi. Rawiyahu. Nah. Matihadil makhraji yuwahhinu rawiyahu. Kira. وينبئ بقلة ضبطه إلا أن يكون من الحفاظ المكسرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه. Nukilan yang ketiga dari Al-Hafidz Ibn Hajar dinukil oleh Syekhun Al-Bukhari Ibn Al-Bukhari dari kitab Ibn Hajar At-Talkhis. Biasanya yang disebut At-Talkhis itu Talkhisul Habir. Nah. Wallahu a'lam kalau talkhis yang lain. Naam. Beliau mengatakan di sini Ibn Hajar, at-talawunu fil haditsil wahidi bil isnadil wahidi. At-talawun. Ya, yakni adanya beragam warna, maksudnya apa? Beberapa riwayat gitu yang berbeda dalam satu hadis bil isnadil wahid, yang satu sanad ma'at tihadil makhraj, bersama kesamaan makhraj sumber riwayat, ya. Yuwahhinu rawiyahu, ini melemahkan rawinya. Melemahkan rawinya. Baik. Cuma kita terlewati bahwa Muttarib itu pada perbedaan riwayat yang makhrajnya muttahid, makhrajnya sama. Nah, wa yumbi ubiqillati dhabtih, dan ini juga menunjukkan, yakni mengabarkan kepada kita kurangnya dhabt penguasaan riwayat rawi itu. Illa, ada perkecualian. Kecuali jika dia rawi tersebut minal huffadil mukthirin al-ma'rufin, termasuk dari kalangan para hafid yang banyak menghafal meriwayatkan hadis, yang dikenal al-ma'rufin bi jam'i turukil hadis, yang dikenal mengumpulkan sekian banyak jalan-jalan riwayat hadis. Fala yakunu dhalika dalla 'ala qillati dhabtih, maka itu tidak menunjukkan sedikitnya atau lemahnya dhabt penguasaan riwayatnya, karena sekian riwayat yang diriwayatkan tersebut yang berbeda-beda itu adalah riwayat-riwayat yang beragam, ya, bukan menunjukkan kegoncangan. Dia punya banyak riwayat memang. Beda dengan yang disebutkan bahwa dengan satu sanad makhraj sumbernya sama, ya, yang melemahkan yuwahhinu rawiyahu wa yumbi bi dhabti, itu karena memang dia goncang. Terkadang diperhatikan dengan versi ini, terkadang versi itu, versi begini, versi begitu, dia goncang dalam periwayatan karena dia tidak menguasai riwayat itu. Dia lemah. Nah, beda dengan hafid yang memang banyak hafalannya, banyak riwayatnya, dia mengumpulkan banyak jalan-jalan riwayat, jadi dia meriwayatkan yang ini, meriwayatkan yang itu, dan itu semua adalah ragam riwayat yang memang benar, ya, bukan kegoncangan. Nah, jadi itu tadi yang diistilahkan dengan apa? Ikhtilaf tanawu'iyan. Naam. Al-thani. Thaniya. Tihadul makhraji. Al-amru al-thani. Al-shartu al-thani. Al-thani. Tihadul makhraji wa sabaqa bayanuhu. Baik. Syarat yang kedua untuk difonis muttarib yaitu ittihadul makhraj. Sumber riwayat satu, sama. Jadi riwayat yang pertama, riwayat yang kedua, na'am, yang berbeda itu dari sumber yang sama. Wa sabaqa bayanuhu, ini sudah ada penjelasan. Na'am. Ats-tsalitsu. Ats-tsalitsu istiwa'u wujuhil ikhtilafi fil quwwati. Wasabak bayanuhu kadzalik. keseimbangan atau kesamaan sisi-sisi ikhtilaf dalam hal al-quwa, dalam hal kekuatannya. Jadi sama-sama kuat. Ini sudah lewat juga penjelasannya. Jadi sama-sama kuat. Nah, sama-sama kuat. Lain halnya kalau salah satunya rawi yang thiqah, yang lainnya dhaif, ini kan ya bisa ditarji. Adapun ini sama-sama kuat. Nah, yang keempat, rabi'u ta'azzurul jam'i bainaha awit tarjihi sabaqa bayanuha kadzalik. Tidak memungkinkan dikombinasikan di antara riwayat-riwayat itu. Dicari titik temunya makna yang bisa memadukan ya untuk dikombinasikan sehingga itu bukan merupakan perbedaan riwayat yang kontradiktif, yang saling membatalkan, saling bertentangan, itu tidak bisa. Nah, mau ditarjih juga tidak bisa. Kenapa? Karena istiwa wujuhil ikhtilaf fil quwa, karena kekuatan sisi-sisi perbedaan itu sama, sama-sama kuat. Tidak ada yang bisa dianggap lebih kuat daripada yang lainnya. Nah, tidak ada murajjih, faktor pendukung untuk ada yang ditarjih salah satunya. Maka tetaplah riwayat-riwayat yang berbeda itu dalam perbedaan-perbedaan yang ada, dan itu merupakan kegoncangan. Nah, baik, ini empat syaratnya ya, dihafalkan ini. Kemudian ar-rabi'u. Ar-rabi'u misalun lis-surati tsaniyati. Yang keempat, contoh untuk bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua yang telah kita lewati di pembahasan yang pertama, al-mabhath al-awwal. Coba dilihat lagi, yaitu ada dua surah al-ittirab. Surah yang pertama, ikhtilaf itu dari beberapa rawi, dua atau lebih. Nah, yang kedua, ikhtilaf itu dari satu rawi saja. Jadi rawi itu sendiri yang memang goncang dia. Terkadang meriwayatkan begini, terkadang meriwayatkan begitu. Dia yang goncang. Ya. Ini surah yang kedua itu. Surah tsaniyah, wuku'u taraddudin wa ikhtilalin fil isnadi wal matni min rawin wahidin muayyan. Fayusafu bi annahu ittarba fi, maka dia disifati dia telah goncang dalam meriwayatkan hadis itu. Ini contohnya. Nah, sebagai gambaran bagi kita, ikra. Ma akhrajahu at-Tirmidzi fil Jami' min tariqi Syu'bah. Qala akhbarani Ibnu Abi Laila an akhihi Isa bin Abd Rahman an Abd Rahman ibn Abi Laila an Abi Ayyuba anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza atasha ahadukum falyaqul alhamdulillahi ala kulli halin walyaqul lahul ladhi yaruddu alaihi yarhamkallahu walyaqul huwa yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Contoh ini yang pertama ini, yaitu hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dalam Al-Jami', Jami' Tirmidzi, yaitu Sunan At-Tirmidzi. Disebut Jami' At-Tirmidzi, disebut juga Sunan At-Tirmidzi. Dari jalan riwayat Syu'bah. Nah, Syu'bah dari Ibnu Abi Laila dan seterusnya, disebutkan sanadnya di sini dari Abi Ayyub, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah, idza atasa ahadukum, salah satu kalam bersin, falyakul alhamdulillah ala kulli hal. Yang kita ketahui hadis yang mahfuz, yang sahih, apa? Alhamdulillah. Tidak ada ala kulli hal. Tamam. Kemudian walyakul lahu alladhi yaruddu alaihi yarhamukallah. Dan hendaknya yang menjawabnya mengatakan yarhamukallah, dan seterusnya wal yaqul huwa, kemudian dia balik menjawab mengatakan yahdikumullah subhanakum. Baik. Qala al-Imam at-Tirmidzi kana ibn Abi Laila yattaribu fi hadzal hadisi yaqulu ahyanan an Abi Ayyuba an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu ahyanan an aliyin anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini penjelasan At-Tirmidzi. Setelah meriwayatkan hadis ini bahwa Ibnu Abi Layla goncang pada peritan hadis ini, kadang dia mengatakan dari Abi Ayyub dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang dia mengatakan dari Ali. Itu lihat itu Syu'bah dari Ibnu Abi Layla, dari saudaranya bernama Isa bin Abdurrahman, dari Abdurrahman bin Abi Layla. Nah, dari Abdurrahman bin Abi Layla ini. Ibnu Abi Layla ini di sini mengatakan Abi Ayyub, an Abi Ayyub. Kadang-kadang dia mengatakan dan Ali, jadi dia goncang. Nah, satu rawi yang memang goncang dan beriwayat. Misalun tsanin ma akhrajahu Abu Dawud fi Sunan wal Humaydi fil Musnad wal Baihaqi fil Kubra min hadits Yazid bin Abi Ziyad an Abdurrahman ibn Abi Layla anil Bara radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ftataha as-salata rafa'a yadayhi thumma la ya'udu. Ini nukta-nukta-nukta, thumma la ya'ud. Baik, dibaca titik-titiknya itu nukta-nukta-nukta, thumma la ya'ud. Artinya apa? Nukta-nukta itu menunjukkan ada kalimat yang dibuang. Bukan rafa'a yadayhi thumma la ya'ud bersambung begitu. Baik. Ini contoh yang kedua yang dikeluarkan Abu Dawud dalam sunannya, Al-Humaydi dalam musnadnya, Al-Baihaqi dalam Al-Kubra. Ini As-Sunan Al-Kubra. As-Sunan Al-Kubra. Ada Sunan Al-Kubra, ada juga As-Sunan As-Sugra. Nah, katanya Al-Baihaqi. Tayyib, dari hadis Yazid bin Abi Ziyad, dari Abdurrahman bin Abi Layla, dari Al-Bara radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Baik, di sini diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW apabila memulai salatnya rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Naam. Nukta-nukta-nukta, ini ada kalimat yang dibuang. Kemudian di ujung dikatakan thumma la ya'ud. Nah, kemudian Nabi SAW tidak mengulangi kembali mengangkat kedua tangannya. Artinya apa? Riwayat ini menunjukkan bahwa mengangkat kedua tangan hanya saat takbiratul ihram. Setelahnya tidak ada lagi mengangkat tangan. Nabi tidak pernah mengangkat tangannya. Padahal yang kita ketahui pada hadis-hadis yang sahih, Nabi mengangkat tangannya pada 4 momen. Ketika hendak ruku setelah itu, dan ketika berdiri saat i'tidal, dan ketika berdiri bangkit dari tasyahud pertama. Adapun hadis ini mengatakan thumma la ya'ud. Kemudian Nabi tidak mengulangi mengangkat tangan, berarti hanya satu kali mengangkat tangan saat takbiratul ihram saja. Tapi ini kan hadis yang muttarib ya. Naam. Iqra wa mimman rawah hadzal haditsa an Yazida Sufyan ibn Uyainah wa qala fi riwayatihi anhu 'inda Abi Dawud qala lana bil Kufati thumma la ya'udu. Di antara yang meriwayatkan hadis ini dari Yazid, lihat di atas sanadnya, dari Yazid bin Abi Ziyad, dari Abdurrahman bin Abi Layla, dari Al-Bara. Di antara yang meriwayatkan hadis dari Yazid adalah Sufyan bin Uyainah. Dan Sufyan bin Uyainah mengatakan pada riwayatnya dari Yazid bin Abi Ziyad, inda Abi Daud, pada riwayatnya Abi Daud, di atas kan yang mengeluarkan hadis ini Abu Daud, Al-Humaydi, Al-Baihaqi. Nah, pada riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Daud, Sufyan bin Uyainah dari Yazid bin Abi Ziyad, ya, kata Sufyan bin Uyainah, qala lana bil Kufah, dia mengatakan kepada kami di Kufah, yaitu siapa? Yazid bin Abi Ziyad mengatakan kepada kami, yaitu kepada Sufyan bin Uyainah, ketika berada di Kufah, salah satu wilayah di Irak, thumma la ya'ud, kemudian Nabi tidak kembali mengulangi mengangkat kedua tangan. Kemudian Nabi tidak mengulangi mengangkat kedua tangannya. Nah, jadi kalimat tsumma la ya'ud ini yang bermasalah ya. Ini disebutkan pada riwayat Yazid bin Abi Ziyad ketika dia di Kufah. Dia meriwayatkan ini ketika dia di Kufah, kata Sufyan bin Uyainah. Kita lanjut. Qala Abu Dawud rawa hadzal haditsa Husaimun wa Khalidun wa Ibnu Idris an Yazid lam yadhkuru tsumma la ya'udu. Abu Dawud menjelaskan hadis ini telah diriwayatkan oleh Husaim, Khalid, Ibnu Idris, ketiganya meriwayatkan dari Yazid, Yazid bin Abi Ziyad, lam yadhkuru, ketiganya tidak meriwayatkan pada riwayatnya dari Yazid bin Abi Ziyad, tsumma la ya'ud. Berarti riwayat ini adanya pada riwayatnya siapa? Sufyan bin Uyainah, menyelisihi riwayat Husaim, Khalid dan Ibnu Idris. Tetapi Sufyan bin Uyainah menjelaskan bahwa itu diucapkan oleh Yazid ketika di Kufah. Baik, waja'a fi riwayatil Baihaqi min tariq Ibnu Uyainah bilafdhihi duna tsumma la ya'udu. Dan datang pada riwayat Al-Baihaqi, Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, salah satu yang mengeluarkan hadis ini, dari jalannya bin Uyainah juga, Sufyan bin Uyainah, dengan lafaz yang sama tetapi duna tsumma la ya'ud, tanpa tambahan tsumma la ya'ud. Ini kan kalimat ini bermasalah memang. Nah, di sini yang mengalami kegoncangan ini. Tsumma qala Sufyanu tsumma qadimtul Kufata falaqitu Yazida fasami'tuhu yuhadditsu bihadzal haditsi wa zada fihi tsumma la ya'udu fadhanantu annahum laqqanuhu. Gitu? Ya. Jadi tadinya Sufyan bin Uyainah meriwayatkan hadis ini, mendengar hadis ini dari, mengambil hadis ini dari Yazid bin Abi Ziyad itu tanpa tsumma la ya'ud. Kemudian Sufyan mengatakan, kemudian saya datang ke Kufah. Jadi sebelumnya Sufyan bin Uyainah mengambil hadis dari Yazid di tempat yang lain tanpa tsumma la ya'ud, tanpa kalimat ini. Kemudian Sufyan datang ke Kufah, falaqitu Yazid. Kemudian saya bertemu dengan Yazid di Kufah, fasami'tuhu, lantas aku mendengar dia yuhadditsu bihadzal hadits, meriwayatkan lagi hadis ini di Kufah, wa zada fi, dan dia menambahkan ketika itu, ketika di Kufah, tsumma la ya'ud. Apa kata Sufyan bin Uyainah? Sufyan bin Uyainah tahu kegoncangannya, dia mengatakan fadhanantu annahum laqanuhu, maka saya beranggapan bahwa mereka telah mentalkin dia. Artinya orang ini menerima talqin. Jadi ada orang yang mengucapkan tambahan tsumma la ya'ud kepada dia dan dia terima talqin itu, kemudian dia riwayatkan gitu. Jadi dia tidak mutqin karena dia menerima talqin. Orang yang mutqin tidak menerima talqin dari luar. Adapun ini dia menerima talqin. Baik. Jadi tergoncang riwayatnya gara-gara talqin itu. Qala Sufyan hakadha sami'tu Yazid yuhaddisuhu thumma sami'tuhu ba'du yuhaddisuhu hakadha wa yazidu fihi thumma la ya'udu. Sufyan hakadha sami'tu Yazid yuhaddithuhu. Ini riwayat yang pertama yang didengarnya dari Yazid. Demikianlah aku mendengar Yazid meriwayatkan hadis itu, yaitu tanpa thumma la ya'ud, tanpa itu. Thumma, kemudian sami'tuhu ba'du, aku mendengar dia setelah itu, ba'du di dhamma ini mabni 'ala dhamm karena diniatkan ada mudhaf ilaih yang ditakdirkan setelahnya. Ini takdirul kalam sami'tuhu ba'da dhalik, dijadikan sami'tuhu ba'du yuhadithuhu hakadha wa yazidu fihi thumma la ya'ud, kemudian aku mendengar dia setelah itu meriwayatkan lagi hadith itu demikian dan dia menambahkan padanya thumma la ya'ud. Jelas? Nah, Qala al-imam al-syafi'i Zahaba Sufyanu ila ayyu ghallita yazida fi hadal hadithi Yaqulu ka'annahu lukkina hadal harfi Fatalakkanahu Ka'annahu lukkina hadal harfi La yakun mudhaf ilaih. Hadha al-harfu. Hadha al-harfa. Tayyib. Ka'annahu luqina hadha al-harfa. Fatalaqqanahu. Walam yadhkur Sufyanu yazida bil-hibzi. Al-imam al-Syafi'i sekarang. Mengatakan apa? Zahaba Sufyanu ila an yughallidha yazid an yughallita. Taglid, yakni menganggap salah. Sufyan menganggap salah Yazid fi hadal hadith. Kata Syafi'i, Sufyan menganggap Yazid salah pada hadith ini. Yaqul ka'annahu luqkin hadal harfa. Seakan-akan dia ditalqin huruf ini. Kalimat ini yaitu, thumma la ya'ud. Fatalaqqanahu. Ada yang mentalqin, ada yang membisikkan ke telinganya dan dia menerima. Tergoncang akhirnya riwayatnya. Tayyib, walam yadhkur Sufyanu Yazid bil hifz, dan Sufyan tidak menyanjung Yazid dengan hafalan, artinya bukan hafid, karena dia menerima talqin. Orang yang menerima talqin berarti hafalannya enggak kokoh. Nah, kalau hafalannya hafid, dia tahu hadisnya yang ini, ada yang menyebutkan sesuatu, dia tahu itu bukan riwayat saya, dia tidak akan mengambilnya. Adapun ini mendengar sesuatu, ada yang mentalkin, dia menyangka bagian riwayatnya kemudian dia tambahkan, berarti kan tidak kokoh hafalannya. Tamam. Terganggu, tergoncang. Wa asnadal baihaqiyu. Wa asnadal baihaqiyu min tariqil Humaydi an Sufyan qala Thana Yazid bin Abi Ziyad bi Makkah. Fadzakar al-haditha wa laysa fihi thumma la ya'udu. Asnada artinya meriwayatkan dengan sanad dari jalurnya Al-Humaydi dari Sufyan. Sufyan mengatakan sana yani haddatsana Yazid bin Abi Ziyad bi Makkah. Naam, Sufyan bin Uyainah posisinya di Makkah. Naam. Imam di Makkah. Naam. Fadzakara al-hadits, kemudian dia menjelaskan hadits, yakni hadits yang didengarnya di Makkah tanpa apa? Thumma la ya'ud, tidak ada itu. Wa laysa fihi thumma la ya'ud, itu tidak ada padanya thumma la ya'ud. Jelas. Tadi Sufyan menjelaskan apa? Kemudian saya datang ke Kufah, jadi dia mendengar tambahan itu ketika di Kufah, di sana terguncang sewa. Di sana Yazid mengalami kegoncangan karena ada yang mentalkin dan dia terpengaruh. Naam. Qala Sufyan, ini. Falamma. Wa qala Sufyanu, falamma qadimtul Kufata sami'tuhu yuhaddisu bihi. Fayaqulu fihi thumma la ya'udu. Fa dhanantu annahum laqqanuhu. Sama dengan keterangan yang tadi. Kemudian saya tiba datang ke Kufah dan mendengar dia meriwayatkan lagi hadis itu, tetapi dia menambahkan thumma ya'ud, maka aku beranggapan dia mereka mentalkin dia dan dia terpengaruh. Naam. Wa qala li ashabuna inna hifdhahu qad taghayyara aw qalu qad sa'a. Kata Sufyan, nah, waqala li ashabuna, dan berkata kepadaku sahabat-sahabat kami, hafalan dia qad taghayyar, telah mengalami perubahan, memburuk, ya, hafalannya sudah jelek, nah, tidak seperti sebelumnya. Nah, itu biasa di alam, yakni sebagian rawi mengalami ya, taghayyur, perubahan hafalan ketika dia misalkan sudah mulai tua, ya, jadi jelek hafalannya, akhirnya sudah mulai keliru dalam periwayatan, mengalami kegoncangan. Nah, ini yang menimpa Yazid bin Abi Ziyad. Nah, qala al-Humaydi. Qala al-Humaydi, kunna liqa'ili hadha, ya'ni al-muhtajj bi hadha al-hadith. Innama rawahu Yazid wa Yazid Yazid. Ay? Ay Yazid fi Yazid fil hadith. Wa qala ini tadi dal Baihaqi wa qala Sufyan wa qala li ashabuna ini enggak jelas ini apa tanda kurungnya, apakah ini ucapannya Sufyan atau ucapannya al Baihaqi? Tayyib. Tapi tampak lebih cocok ke ucapannya Sufyan, ya. Ya, ini kawan-kawannya Sufyan, sahabatnya Sufyan menyampaikan kepada Sufyan dia mengalami taghayyur. Nah, di akhir hidupnya sehingga goncang. Qala al-Humaydi wallahu a'lam. Qala al-Humaydi, kemudian Al-Baihaqi menukil qala al-Humaydi, kata al-Humaydi, qulna liqa'ili hadha, yakni al-muhtaj bihadzal hadis, kami mengatakan kepada orang yang mengucapkan hadis ini, yakni yang berhujjah dengan hadis ini. Nah, ini karena ada orang yang berhujjah dengan hadis ini, maka ahli hadis menjelaskan secara detail kegoncangan ini tidak bisa dijadikan hujjah. Innama, kata al-Humaydi, innama rawahu Yazid, hanyalah sesungguhnya hadis ini diriwayatkan oleh Yazid, wa Yazidu Yazidu. Nah, dan Yazid telah menambah Yazidu Yazidu, yakni Yazid bin Abi Ziyad hadza Yazidu fil hadis, dia telah menambah yang bukan bagian darinya. Naam. Thumma asnad al-Baihaqi, thumma asnad al-Baihaqi aidan an ad-Darimi annahu sa'ala al-Imam Ahmad an hadza al-hadith fa qala la yashihhu anhu hadza al-hadith. Kemudian Al-Baihaqi juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Ad-Darimi, bahwa Ad-Darimi bertanya kepada Imam Ahmad tentang hadis ini, dan Imam Ahmad menegaskan hadis ini tidak sahih darinya. Qala ay Ad-Darimi, qala ay Ad-Darimi, wa sami'tu Yahya bin Ma'in yudha'ifu Yazid bin Abi Ziyad. Tayyib. Kata Ad-Darimi, qala yaitu Ad-Darimi, saya mendengar Yahya bin Ma'in mendaifkan, yakni memfonis lama Yazid bin Abi Ziyad. Jelas. Qala ad-Darimi wa mimma, qala ad-Darimi wa mimma yuhaqqiqu qawla Sufyan bin Uyainah, ibn Uyainah, wa mimma yuhaqqiqu qawla ibni qawla Sufyan ibn Uyainah. Na'am. Wa mimma yuhaqqiqu qawla Sufyan bin Uyainah annahum laqanuhu hadhihi al-kalimata anna Sufyan ats-Tsauri wa Zuhair ibn Muawiyah wa Husayman wa ghairahum min ahli al-ilmi lam yaji'u biha inna ma ja'a biha man sami'a minhu bil akhiratin. Penjelasan terakhir ini nukil Ad-Darimi mengatakan di antara yang mentahqiq, yakni yang memperjelas hakikat ucapan Sufyan bin Uyainah annahum laqanuhu hadhil kalimah, bahwa mereka telah mentalqin Yazid bin Abi Ziyad kalimat ini, sesungguhnya Sufyan ats-Tsauri, Zuhair bin Muawiyah, Husaim dan yang lainnya, ini banyak ini. Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'd ats-Tsauri, Zuhair bin Muawiyah, Husaim, siapa lagi yang disebutkan sebelumnya tadi? Khalid. Siapa lagi? Ibnu Idris. Nah, banyak. Mereka meriwayatkan dari Yazid bin Abi Ziyad, lam yaji'u biha, mereka tidak mendatangkan kalimat ini. Nah, yang datang innama ja'a biha man sami'a minhu bi akhiratin. Tayyib. Hanyalah sesungguhnya yang mendatangkan kalimat ini dari Yazid bin Abi Ziyad yang mendengar hadis darinya di akhir hidupnya. Artinya ketika dia sudah mulai mengalami kegoncangan, sudah mulai rusak hafalannya. Nah. Kemudian ini ada Al-Khamis, kita baca sedikit saja. Iradun wa jawabuhu. Iradun artinya suatu problem yang didatangkan terkait dengan masalah istilah ittirab. Satu masalah yang butuh jawaban dan jawabannya. Nah, qad yaqulu qa'ilun, ini iradnya, irad. Problemnya apa? Masalahnya. Iqra. Qad yaqulu qa'il. Al-khamisu iradun wa jawabuhu. Qad yaqulu qa'ilun yutliku ba'dul huffazi ala hadithaini mukhtalifain. Lafzul iftirabi wa makhraj. Lafzul iftirabi wa makhrajahuma mukhtalifun. Wa makhrajahuma mukhtalifun. Wamakhrajuhuma mukhtalifun, fama wajhu dzalika. Sebagian hufaz memutlakkan istilah lafadz ittirab pada dua hadis yang berbeda. Makhrajnya berbeda, tidak muttahid. Sudah kita pelajari bahwa jika makhraj sumber hadis mukhtalif bukan muttahid, maka tidak bisa difonis muttarid karena beda sumber. Itu hadis lain yakni. Wajhu dzalik, maka apa sisi penggunaan lafaz ittirab pada hadis yang seperti itu? Dijawab di sini, wal jawabu yuhmalu muraduhum 'alal ittirabi min haitsul lughati lal istilahi alladhi yashmalu surataini as-sabiqataini hadha wajhun. Baik, jawabannya kata Syekh dibawa kepada makna bahwa yang mereka maksud dengan istilah tirab yaitu min haitsul lughah. Nah, dibawa kepada pemahaman ini bahwa yang mereka maksud dengan tirab min haitsul lughatu, yani min haitsu hiya al-lughatu atau min haitsul lughati. Nah, jadi bukan lal istilahu atau lal istilahi, bukan dari segi istilah yang alladhi yashmalu surataini sabiqataini, yang mencakup dua surah yang telah kita lewati itu, yani dari dua rawi atau lebih yang berbeda atau dari satu rawi yang goncang. Nah, jadi bukan ittirab istilahi. Nah, karena ittirab istilah yani sebagai suatu istilah dalam mustalah hadithul muttarib, syaratnya harus muttahidul makhraj. Baik, ini salah satu jawabannya. Nah, cukup ini saja. Nah, jadi selesai muttarib. Kemudian yang berikutnya nanti insyaAllah kita akan belajar al-mudraj. Nah, al-mudraj. Nanti ana sampaikan di grup apakah lanjut ini ataukah kita kembali dulu ke apa? Ke faraidna. Nah, barakallahu fiikum. Tafadhal jazakumullahu khairan.